Mitra Bisnis, Kwi Kiangi menyebutkan, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen, telah menggariskan agar Indonesia menganut sistem welfare state, namun ironisnya, sejak pergantian kekuasaan dari Orde Lama yang dipimpin oleh Founding Father kepada Orde Baru hingga saat ini, cita-cita Indonesia menjadi welfare state yang mampu mensejahterakan seluruh rakyat, seolah terkubur serta tergantikan oleh sistem liberal yang saat ini terbukti menciptakan kesenjangan sosial yang parah di tanah air. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, jika kita melihat upaya pemerintah sekarang yang mulai memainkan regulasi sebagai penyeimbang, apakah ini indikasi terjadi pergeseran dari liberal menjadi welfare state di tanah air? Nah gini, sekarang memang secara reaktif, loh ini kok gini? Ya harus kita gini kan, ini kok begini, ya harus kita gitu, kenapa nggak ceplak-ceplok. Tetapi terus nggak jadi-jadi kan, daging sapi. Pemerintah mengetahui, oh ini mesti saya impor, tapi dia tidak berani menjalankan bulog sepenuhnya. Dia tidak berani menghantam para pemegang kartel ini. Jadi bicara saja tapi tidak ada wujudnya. Nah, seperti apa wujud yang seharusnya, Pak Kwi? Ya, contoh zamannya Bung Karno, itu tekstil pernah dimainkan oleh Pasar Pagi. Ketika itu Menteri Keuangan apa Perdagangan Keuangannya Pak Mitro, Sumitro Djajadikusumo. Dia mengatakan kamu akan saya hancurkan. Dia menggunakan uang APBN tanpa batas hanya untuk satu tujuan itu saja. Untuk memasukkan tekstil. Hancurlah kartel mereka. Pernah ada contohnya, tapi kan orang lupa. Disitulah Pak Mitro mempunyai nama besar ketika itu, tahun 55-56. Saya ingat betul karena waktu itu saya mahasiswa tingkat 1. Di sini, di Jakarta. Tapi Pak Kwik, apakah arahan agar Indonesia menjadi welfare state dalam UUD 45 juga telah dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis dan pelaksanaannya? Belum tertulis, tetapi di benaknya Bung Hatta, di benaknya menteri-menteri ketika itu. Belum tertulis secara rinci, tetapi kalau kita memahami dan terutama memahami lahirnya pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar, apa yang diartikan usaha bersama, apa yang diartikan kerakyatan, apa yang diartikan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, itu sebetulnya ya rumusannya hanya bisa begitu di Undang-Undang Dasar. Demikian Kwi Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.